وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Kata musannif rahimahullah bahwa ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dalil yang berikutnya, إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, kalau dikatakan pada mereka jangan merusak di muka bumi, mereka menjawab إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, maksudnya kami ini memperbaiki. قال في شرحه رحمه الله قال أبو العالية في الآية, berkata Abu al-Aliyah في الآية yakni la ta'su fil ardi, makna la tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi, adalah jangan bermaksiat di muka bumi. Apakah ini ta'wil? Bukankah kalian juga menakwilkan wahai ahlu sunnah, tufsid kan bukan ta'si, berbeda, kalimat yang berbeda itu, bukan maknanya tufsid. Iya, tetapi ifsad ada dua macam, ada dua macam nau'an, ifsadun hissiyah wa ifsadun ma'nawiyah. Ifsad ada dua macam, ifsad secara hissi yakni merusak secara hissi, ada secara perkara yang sifatnya zahir, sifatnya zahir. Adapun yang kedua, ada ifsad yang sifatnya ma'nawi, tidak kelihatan kerusakannya, ada orang merusak, memecahkan kaca, mencoret-coret tembok, membongkar bangunan, berarti dia merusak hissi. Tetapi ada pengerusakan yang tidak terlihat, dan itu ifsadun ma'nawi, seperti merusak pikiran seseorang. Bagaimana? Dengan dimasukkan berbagai macam pikiran-pikiran sesat, itu merusak. Barakallahu fiikum. Sudah? Tayyib, sekarang maksiat. Bukankah maksiat bukan merusak pikiran? Iya. Tetapi dengan kemaksiatan akan rusak dunia ini. Dunia ini akan terjaga kalau tidak dikerjakan maksiat. Kalau terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, dunia ini akan rusak. Dalilnya, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Terjadi kerusakan, kata Allah, di daratan dan di lautan. Karena apa? Karena ada kapal keruk yang merusak laut? Bukan. Bima kasabat aidin nas, dengan perbuatan-perbuatan manusia, dengan dosa-dosa manusia. Ini dalil bahwa dosa manusia merusak daratan, merusak lautan. Terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya itu adalah karena dosa-dosa sebagian mereka. Karena dosa-dosa sebagian mereka, dan itu pun masih banyak yang dimaafkan. Masih banyak yang dimaafkan. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebagian besarnya. Baru sebagian kecil dibalas, sudah banyak yang rusak. Barakallahu fikum. Karena akibat dosa. Maka la tufsidu fil ardi ay la ta'su fil ardi allati tusabbib al ifsad. Jangan bermaksiat di muka bumi yang menyebabkan rusaknya bumi tersebut. Li'anna man 'asa Allah fil ard, karena siapa yang bermaksiat di muka bumi, ama au amara bi ma'siyatillah, atau menyuruh kemaksiatan pada Allah, faqad afsada fil ard, karena dia merusak di muka bumi. Li'anna salahal ardi was sama innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih, karena kebaikan bumi, terjaganya langit dan bumi adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.